Adi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, sekarang ini lagi model bahwa orang menyatakan harga itu tidak berdasarkan berapa biayanya atau berapa jasa yang diberikan. Karena biaya Anda naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta semuanya sama, karena di dalam pesawat yang sama dan dalam kelas yang sama. Tetapi bagaimana pelanggan itu melihat nilai dari sesuatu itu yang dia dapatkan. Value pricing, kita menilai harga dari value yang kita dapatkan. Buat orang yang mau menunggu 3 hari atau seminggu atau 2 minggu atau sebulan lagi, dia mau harganya pokoknya murah, nunggu tidak apa-apa. Tapi ada orang yang saya harus berangkat sekarang, kalau bayar mahal pun saya mau. Maka dia akan rela untuk membayar mahal, walaupun di dalam pesawat yang sama dan di dalam tempat duduk yang sama. Konsep tentang price discrimination atau perbedaan harga untuk sebuah jasa yang sama ini semakin lama semakin diakui dan semakin digunakan oleh orang-orang. Pesawat American Airlines AA itu dari San Francisco terbang ke New York. Itu katanya tiket ekonominya yang paling murah tentu gratis. Karena orang yang biasanya naik pesawat sering dapat mileage, bisa dapat penerbangan gratis. Tapi yang bayar itu ada yang $150, $200. Dan yang termahal sekarang $2,000, itu pun ekonomi. Jadi orang yang datang 40 menit sebelum pesawat terbang dan bilang, saya tidak peduli harga berapapun, saya mau naik terbang, naik pesawat ini, dan saya bersedia membayar. Maka dia bersedia membayar $2,000 untuk tempat yang sama di mana sebelahnya hanya membayar $200. Ini yang terjadi. Dan di dalam kehidupan kita, semakin lama, orang semakin sadar bahwa harga itu bukan lagi dari berapa biaya yang timbul, tapi berapa kenikmatan atau kebutuhan kita akan tempat itu. Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari keadaan ini. Yang pertama, setiap orang mempunyai kerelaan membayar yang berbeda karena pandangannya atau karena kebutuhannya yang berbeda dengan orang lain. Dan yang kedua, harga itu bisa berbeda sangat jauh sekali antara harga yang paling rendah dengan harga yang paling mahal. Sekarang kalau Anda tahu, bukan semua orang kaya saja yang bisa naik pesawat terbang, tapi orang miskin pun bisa naik pesawat terbang karena tiket pesawat sekarang sudah menjadi sangat murah juga. Mitra bisnis, price discrimination atau perbedaan harga berdasarkan penyesuaian harga yang menilai atas value ini sekarang menjadi semakin populer dan Anda boleh memikirkan apakah bisnis Anda dapat memanfaatkan tren baru ini dalam membedakan harga untuk sebuah barang atau untuk sebuah jasa yang sama. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website, atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.